pukul 7 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita pagi. Assalamualaikum Sudarlun, berita pagi edisi hari ini Jumat 3 Februari 2017 dibacakan Ardiansyah. Demonstran desak Kejati Aceh usut kasus 650 miliar rupiah. Petugas BP POM sita mie dan kerupuk boraks di Penayung. Warga Lamdingin temukan kembali anaknya yang hilang ditelan tsunami 12 tahun silam. Ikuti juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim Newsroom Serambi FM. Berita pagi ini juga bisa Anda dengarkan di Radio Loser 94,6 FM Aceh Tenggara, Radio City 94,4 FM, dan Radio Rimba Pase 90,1 FM Lok Semawe. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Sudarlun, belasan aktivis dari Masyarakat Pro Demokrasi MPD menggelar demo di depan kantor Kejaksaan Tinggi Aceh Kamis kemarin. Mereka menuntut pihak Kejati memproses dengan cepat kasus penyelewengan dana sebesar 650 miliar rupiah yang disebut-sebut diperuntukkan bagi ekskombatan pada tahun 2013. Masa tiba di Kejati pukul 10.00 waktu Indonesia Barat. Aksi ini dikawal oleh pihak kepolisian dari Polresta Banda Aceh. Koordinator aksi Muslim El Yamani dalam orasinya meminta jaksa tidak takut pada intervensi siapapun yang menghambat kasus. Pihaknya akan terus mengawal kasus tersebut hingga tuntas sehingga masyarakat mendapatkan kejelasan siapa saja pihak yang menikmati dana yang diperuntukkan bagi pemberdayaan ekskombatan. Setelah beberapa saat melakukan orasi, Kasih Penkum dan Humas Kejati Aceh, Amir Hamzah SH menjumpai para pendemo. Ia meminta 5 orang perwakilan pendemo untuk menjumpai Kejati Aceh Raja Nafrizal SH. Dalam pertemuan singkat, Raja Nafrizal mengatakan pihaknya tetap akan memproses kasus itu hingga tuntas. Bahkan pihaknya telah membentuk tim, hanya saja membutuhkan waktu untuk mengumpulkan bukti akurat. Pihaknya akan bekerja sama dengan pihak Polda Aceh dalam mengungkap kasus ini. Sudarlun, petugas dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan BBPOM Banda Aceh Kamis kemarin menyita mie tiau dan kerupuk tempe yang diduga mengandung boraks dalam razia makanan di kawasan Pasar Penayung, Kecamatan Kuta Alam. Petugas BBPOM dibantu instansi terkait memeriksa makanan di 3 titik Pasar Penayung. Dari 52 sampel yang diambil, 2 diantaranya yaitu mie tiau dan kerupuk tempe dinyatakan positif boraks dalam pengujian di mobil laboratorium keliling BBPOM. Sampel makanan yang diambil meliputi jenis mie, bakso, air abu, dan kerupuk. Kepala BBPOM Banda Aceh, Salam Suliani, mengatakan razia kedua pada tahun 2017 itu merupakan program rutin pihaknya dalam mengawasi peredaran obat dan makanan di Banda Aceh. Sebelumnya pada Januari, petugas juga menyita snack nugget curah tanpa izin edar di sebuah pusat perbelanjaan di Banda Aceh. Terkait temuan di Pasar Penayung, Samsuliani mengaku pihaknya telah menyita 2 kg mie tiau yang diduga mengandung boraks. Sedangkan kerupuk tempe baru diambil sampelnya saja. 2 makanan itu ditemukan di 2 toko berbeda di Pasar Sayur Penayung. Samsuliani menambahkan pihaknya akan melakukan uji laboratorium lengkap terhadap 2 sampel itu di lab BBPOM. Pihaknya juga akan memanggil 2 pemilik makanan yang mengandung zat berbahaya itu. Sudarlun, Cut Fauziah warga Gampung Lamdingin, Kecamatan Kuta Alam, Banda Aceh, Selasa lalu kembali bertemu dengan remaja yang diduga sebagai anaknya yang menghilang saat tsunami 12 tahun lalu. Remaja itu merupakan Muhammad Akbar Tanjung, 20 tahun, yang selama ini menetap di Gampung Awi, Kecamatan Kota Janto, Aceh Besar, bersama keluarga angkatnya. Cut Fauziah menceritakan pertemuannya dengan Akbar berawal dari kecurigaan pihak keluarganya yang menetap di Lamsujin Lung, Aceh Besar. Saat itu Akbar datang ke gampung tersebut meminta sedekah mu'alaf. Karena mirip dengan Akbar yang menghilang saat tsunami, mereka pun langsung mempertemukan Akbar dengan Fauziah yang menetap di Banda Aceh. Saat bertemu, Fauziah masih kurang yakin bahwa Akbar anak kandungnya karena kondisi Akbar masih linglung. Setelah Fauzia dan Akbar kembali ke Lamdingin, sebagian besar pihak keluarga dan kerabatnya bersifirasat bahwa remaja tersebut memang Akbar yang dulu menghilang ketika bencana tsunami 12 tahun lalu yang saat itu masih berumur 8 tahun. Fauzia mengisahkan saat bencana tsunami 2004 ia dan suaminya Samsul Bahri, adik dan ketiga anaknya lari menyelamatkan diri. Namun mereka semua terpisah saat dihempas gelombang tsunami. Sedangkan Akbar mengaku tidak ada yang diingat tentang bencana tsunami. Yang ia ingat saat kecil ia memiliki bekas jahitan di bagian perut. Sudarlun Konsulat Jepang Cabang Medan, Sumatera Utara mengunjungi Museum Tsunami Aceh yang berada di Banda Aceh Kamis kemarin. Perwakilan Konsulat Jepang Aoki Takashi disambut Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh Reza Pahlepi didampingi Koordinator Museum Al-Muniza Kamal. Dalam pertemuan kemarin, kedua pihak membicarakan rencana penyelenggaraan atase kebudayaan atau pertukaran pameran kebudayaan Aceh-Jepang. Selain itu, pada saat bersamaan, kedua pihak saling bertukar informasi tentang Aceh dan Jepang, terutama mengenai isu tsunami. Menurut Aoki, nama Aceh tidak asing lagi bagi masyarakat Jepang karena kedua wilayah memiliki pengalaman serupa, yaitu pernah dilanda gempa dan tsunami. Pihaknya berharap ke depan hubungan Aceh dan Jepang semakin erat, termasuk di bidang pariwisata dengan diperkenalkannya Pulau W Sabang kepada wisatawan Jepang. Kedua pihak sepakat mengadakan ikatan kerjasama antara Aceh dan Jepang untuk pengembangan pariwisata Aceh yang lebih baik di masa mendatang. Aoki juga menambahkan pemerintah Jepang berencana menambah koleksi dan mengembangkan teknologi Museum Tsunami Aceh. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Sudarlun Tengku Saifuddin, 42 tahun, petani Gampung Daya Mamplam, Kecamatan Lepung, Aceh Besar, menemukan senjata api laras panjang jenis AK-101. Senpi ini ditemukan di bekas barak tsunami Blangmi, desa setempat, Kamis pagi kemarin. Wakapolres Aceh Besar, Kompol Agung Prasetyo, mengatakan senpi tersebut diduga peninggalan tsunami. Pasalnya, jika dilihat dari kondisinya, senpi AK-101 tersebut telah berkarat dan sudah tidak aktif. Diperkirakan senpi itu tidak dapat digunakan lagi. Wakapolres Aceh Besar menjelaskan senpi itu ditemukan saat Tengku Saifuddin membersihkan kebun di bekas barak tsunami Blangmi, Gampung Daya Mamplam, Kecamatan Lepung yang telah dipenuhi semak-semak. Senpi itu tersangkut di ranting kayu. Temuan itu langsung dilaporkan Tengku Saifuddin pada Gesi dan diteruskan ke Babin Kamtibmas Bribka Fuadi. Menindaklanjuti laporan itu, personil Polsek Lepung menuju ke lokasi temuan dan mengamankan senpi AK-101 itu ke Mapolsek. Sudarlun M. Yasir, 24 tahun, harus dievakuasi ke rumah sakit lantaran ditabrak angkutan kota jenis labi-labi di Jalan Medan Banda Aceh, kawasan Langa, Kecamatan Samtalira Bayu, Aceh Utara, Rabu malam kemarin. Pria Tambun Tunong, Kecamatan Dewantara itu mengalami luka akibat kecelakaan tersebut. Kecelakaan berawal saat labi-labi yang belum diketahui nomor polisinya melaju dari Banda Aceh menuju arah Medan. Tiba di lokasi, mobil tersebut hendak berbelok ke kanan jalan. Di waktu bersamaan dari arah berlawanan datang sepeda motor Revo BL6519QE yang dikendarai Yasir. Tabrakan pun tidak terelakkan. Benturan keras menyebabkan Yasir tersungkur ke jalan. Usai tabrakan, mobil labi-labi sempat berhenti, bahkan sopirnya langsung turun menolong korban. Selanjutnya Yasir yang mengalami luka-luka di bagian tubuh dievakuasi ke Rumah Sakit Umum Cut Mutia Bukit Rata untuk mendapatkan perawatan. Sudarlun, nasib Persiraja Banda Aceh sebagai tim yang akan berlaga dalam divisi utama PSSI hingga kini belum jelas, meskipun Liga Kasta 2 PSSI itu akan bergulir akhir Maret 2017 mendatang. Pihak pengurus Persiraja dipastikan tidak sanggup mengikuti ajang divisi utama tersebut dan akan mengembalikan mandat kepada Wali Kota Banda Aceh sebagai pemilik klub. Ketua 2 Persiraja Banda Aceh, Musri Idris, mengatakan alasan utama pengembalian mandat ke Wali Kota Banda Aceh karena saat ini manajemen Persiraja tidak memiliki dana untuk mengikuti kompetisi bergengsi tersebut. Ia mengakui untuk ikut dalam kompetisi divisi utama, pihaknya tidak mau berspekulasi dengan mengambil resiko sementara kondisi keuangan belum jelas. Menurutnya, pengembalian manajemen Persiraja Banda Aceh kepada pemilik klub untuk memberikan kesempatan kepada orang lain yang mampu mengurus klub kebanggaan warga Aceh itu guna menghadapi divisi utama PSSI tahun 2017 yang segera bergulir. Musri Idris juga mengakui hingga kini belum ada proses seleksi pemain Persiraja yang akan turun merumput dalam divisi utama tahun 2017. Alasannya lagi-lagi masalah dana yang belum ada.